كثيرة. وبعد من يحفظ؟ Siapa yang mau baca hadis? Abu Adam. Hadis. Hadis yang pertama, enggak apa. Oh, hadis kedua udah hafal. Fa'asnada Salam. Lama minas sa'il. Anta lidal. Muslim. Nah, siapa lagi yang mau baca hadis? Ada yang sudah hafal? Yang hadis pertama, yang sudah hafal? Kalau belum hafal hadis kedua, hadis pertama. Ini kau sudah hafal hadis kedua. tuqimah, wa tuqimah. Talaqah Ahsan barakallahu fik. Tayyib. InsyaAllah dihafal ya hadis yang sudah kita pelajari, karena hafalan itu penting, hafalan hadis, hafalan ilmu yang telah kita dapatkan itu penting. Tidak ada bedanya orang yang lupa sama orang yang jahil, sama orang yang tidak tahu. Maka orang yang tidak punya hafalan, dia tidak bisa mengeluarkan ilmu, tidak bisa menyampaikan ilmunya, karena ilmunya tidak ada yang dihafal. Sama dengan orang yang tidak tahu, tidak orang yang jahil, orang yang tidak tahu. Jadi kata para ulama, ihfaz fa inna kulla hafizin imamun. Hafalkanlah, yani hafalkanlah hadis-hadis, hafalkanlah ilmu-ilmu, dihafal. Jadi ilmu itu dihafal. Karena sesungguhnya orang, sesungguhnya imam itu, sesungguhnya seorang imam, dia pasti adalah orang yang banyak hafalannya. Karena sesungguhnya orang yang banyak hafalan, dialah menjadi orang yang alim, orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu, dia pasti banyak hafalan yang telah dia hafal, ilmu-ilmu semua dia hafal, Quran, hafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana manfaatnya adalah untuk dalil, untuk kita jadikan sebuah dalil dalam suatu permasalahan. Misalnya nanti ditanya apa rukun Islam? Rukun Islam ada 5. Dalilnya apa? Dalilnya kita sebutkan hadis Umar bin Khattab. Demikian juga apa tentang niat, hendaknya kita untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Tentunya kita harus belajar ilmu dengan adil, dengan dalil-dalilnya. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-ula al-ilmu wa apa i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail, al-ula ilmu ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah wa ma'rifatu dinil islam bil adillah, dan hendaknya kita mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya, dengan dalil-dalilnya. Demikian juga matan usul salasah itu juga penting untuk dihafal, karena pondasi. Dan juga banyak Syekh Muhammad Abdullah memberikan dalam usulul salasah itu setiap permasalahan dengan dalil-dalilnya. Maka penting kita untuk menghafal suatu permasalahan dengan disertai dengan dalilnya. Karena ilmu agama tentu membutuhkan dalil. Apa dalilnya? Demikianlah. Maka penting kita untuk menghafal. Misalnya belum mampu menghafal semua, ya sudah kita cari waktu. Tidak harus semua langsung dihafal. Cari waktu berapa baris. Hari ini hafal, saya jadwal saya ngafalin 2 baris atau berapa baris. Ya mungkin sudah, setelah itu besok lagi dia lanjutkan lagi. Demikian ada waktu untuk menghafal sendiri, agar ilmu itu tidak masuk keluar lagi, tidak langsung cepat hilang. Kalau ilmu tidak dihafal, tidak murojaah, maka ilmu itu akan cepat perginya dari kita. Demikianlah, kita insyaallah lanjutkan syarah kita, syarah Arba'in An-Nawawiyah, masih dalam hadis yang kedua. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas syarah yang berkaitan dengan kalimah la ilaha illallah. Masih sedikit panjang ini pembahasannya, dan tidak mengapa kita membaca karena di sana banyak faedah-faedah yang penting. Dan sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa amalan ibadah itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai memenuhi kedua syarat diterimanya amalan, yaitu al-ikhlas wal mutabaah. Inilah yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Inilah yang terkandung dengan dalam kalimat asyhadatain, syahadah la ilaha illallah mengharuskan, memiliki berkonsekuensi untuk seseorang itu hendaknya ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun wa anna muhammadar rasulullah, bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, ini adalah memiliki keharusan. Konsekuensinya adalah hendaknya kita dalam beribadah sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan dua syarat inilah diterimanya suatu amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan illallah, Allah alamun ala rabbi azza wa jal. Ini telah kita baca pada pertemuan yang lalu bahwa lafzul jalalah Allah merupakan suatu nama yang khusus dimiliki oleh Rabb Azza wa Jal, yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama Allah itu adalah nama yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh nama tersebut dinamakan kepada selain Allah. Di sana ada yang bertanya, ikhwan, ada yang bertanya tentang nama-nama Allah itu ada berapa. Maka jawabannya bahwa keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa nama-nama Allah itu tidak terhitung dengan bilangan tertentu. Jadi nama-nama Allah sangatlah banyak, tidak terhitung dengan bilangan jumlah tertentu. Nama Allah sekian, tidak. Dalilnya adalah doa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa, as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik atau 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam doanya, as'aluka ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, bi kulli ismin huwa lak, dengan seluruh nama yang engkau miliki. Aw anzaltahu fi kitabik, atau dan juga aku memohon kepadamu dengan nama-nama yang telah kau turunkan di dalam Quran, di dalam Alkitab, au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahada min khalqik, dan juga aku mohon kepadamu dengan nama-namamu yang telah engkau ajarkan kepada para rasulmu. Au ista'tharta, intinya au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, dan juga aku mohon kepadamu ya Allah dengan seluruh namamu yang dengan nama-nama yang engkau rahasiakan di ilmu ghaib di sisimu. Jadi Rasul berdoa dengan nama-nama Allah yang Allah merahasiakannya, yang Allah khususkan, belum Allah sampaikan kepada Rasulnya, belum Allah turunkan kepada kitab dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW, belum ada, kan? Tapi Allah memiliki nama-nama yang masih dirahasiakan, masih ada di sisi Allah, yang masih ada di ilmu ghaibi indak, yang ada di ilmu ghaib indak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam sebuah ayat, wala yuhituna bi syai'im min ilmihi, wala yuhituna bi syai'im min ilmihi, dan mereka dan manusia ini tidak bisa meliputi sedikit pun dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, dan makhluk ini tidak ada yang bisa meliputi sedikit pun dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mufassirun mengatakan yang dimaksud dengan ilmu Allah yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat kursi, wala yuhituna bi syai'in min ilmih, dan manusia ini, mereka, makhluk ini, mereka tidak bisa meliputi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan ilmu di sini, sebagian para ulama menafsirkan adalah al-asma wa sifat, ilmu yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, keyakinan kita bahwa, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak terhitung dengan jumlah bilangan tertentu. Adapun sebuah hadis yang mengatakan, yang mana Rasul, ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis ini sahih, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, barang siapa yang menghitung man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang menghafal, mengetahui nama-nama Allah yang 99 itu, maka dia akan masuk surga. Ini hadis yang sahih. Akan tapi penentuan 99 itu di situ para ulama berselisih. Jadi di sebagian Quran itu ada di lembaran terakhir ditulis di situ nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, huwallah al-khaliq al-bari dan seterusnya. Itu ada sebuah hadis yang menyebutkan nama-nama itu dalam sebuah hadis, akan tapi ini ijtihad, hadis yang menyebutkan mentakyin, menentukan 99 nama itu ijtihad para ulama. Namun hadis yang itu adalah hadis yang dhaif, adalah hadis yang dhaif yang disebutkan dalam lembaran akhir Quran di sebagian mushaf. Maka itu dibangun di atas hadis yang dhaif jiddan, bahkan kata para ulama di situ banyak perawi-perawi yang dhaif, yang menjadikan hadis itu menjadi hadis yang dhaif. Oleh karena itu, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tidak terhitung dengan jumlah tertentu. Bagaimana kita cara yang mengetahui nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kita melihat dalam Al-Quran, di situ Allah menyebutkan Al-Khaliq, Al-Bari, itu nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi menentukan 99 nama Allah, ini, 99 ditentukan, itu para ulama masih berselisih. Akan tapi Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Arba, bisa antum lihat di Qawaid Al-Muthla, dalam Qawaidul Muthla Syekh Utsaimin menyebutkan yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa taala dalam kitab beliau yang sangat bermanfaat sekali, yaitu Qawaid Al-Muthla, Qawaidul Muthla fi asma'i was sifat. Di situ beliau menjelaskan nama-nama Allah, dan setiap beliau menjelaskan nama-nama Allah, kemudian beliau membawakan setiap nama dengan dalil dalam Al-Quran dan setiap nama dalil dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa antum lihat di dalam Qawaid Al-Muthla. di nama Allah adalah, misalnya Syekh Utsaimin menyebutkan nama Allah diantaranya adalah Al-Khaliq. Kemudian beliau menjelaskan dalilnya, hadis ayat Allah, Huwallahul Khaliqu. Kemudian diantara nama Allah, beliau terus menyebutkan sampai 99 nama, yang semuanya beliau dasarkan, dibangun di atas dalil. Setiap nama beliau tulis dalilnya. Dalilnya demikian, demikian. Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW. Demikianlah. Oleh karena itu, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah banyak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 99 nama, itu bukan pengkhususan. Faham? Bukan pengkhususan artinya bukan hanya 99 saja nama Allah Subhanahu Wa Taala, tidak. Akan tapi Allah, hadis Rasulullah SAW yang mengatakan sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, itu hanya pengkhabaran. Allah itu memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitung 99 nama ini, maka dia akan masuk surga. Ini bukan pengkhususan. Bukan pengkhususan maksudnya Allah tidak memiliki nama selain 99 ini, tidak. Akan tapi Allah menjanjikan kepada orang yang menghitung 99 nama Allah, maka dia dijanjikan dengan masuk surga. Dan ini tidak ada pertentangan dengan kaidah yang kita yakini, yaitu nama Allah sangatlah banyak. Nama-nama dan sifat Allah itu sangatlah banyak. Adapun hadis Rasulullah SAW, inna lillahi tis'atan wa tis'ina nafsan, sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, barang siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk surga. Itu sama seperti ketika seseorang mengatakan, saya punya uang 100 ribu di kantong saya, untuk saya siapkan uang ini untuk sedekah. Saya punya uang 100 ribu untuk sedekah. Saya punya uang 100 ribu untuk sedekah. Bukan berarti dalam ucapan orang ini bahwa dia tidak memiliki uang kecuali 100 ribu aja. Tidak. Dia memiliki uang 100 ribu itu yang dikhususkan untuk sedekah. Yang dikhususkan untuk sedekah. Jadi bukan berarti orang ini enggak punya uang kecuali 100 ribu. Tidak. Saya memiliki uang 100 ribu, barang siapa yang saya siapkan untuk sedekah. Yang saya siapkan untuk sedekah. Dia memiliki uang selain 100 ribu, tapi yang disiapkan untuk sedekah adalah 100 ribu. Itu seperti sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, barang siapa yang menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Bukan berarti bahwa Allah tidak memiliki nama kecuali 99. Jadi itu tidak, bukan pengkhususan. Bukan pengkhususan. Misalnya, saya punya, ada orang yang mengatakan, apa misalnya, saya memiliki 10 orang budak. Saya punya 10 orang budak. Barang siapa yang bisa mengalahkan 10 orang budak saya ini, maka saya akan berikan dia uang senilai sekian. Bukan berarti bahwa orang itu cuman punya 10 budak. Bisa jadi dia punya banyak budak, akan tapi 10 budak inilah yang dikhususkan. Barang siapa yang mengalahkan 10 budak saya, maka dia akan mendapat hadiah. Ini maksud dari inna lillahi tis'atan wa tis'ina nafsan, sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Dan tidak menafikan bahwa Allah tidak memiliki nama kecuali 99, tidak. Akan tapi Allah memiliki nama yang sangatlah banyak. Namun Allah mengkhususkan 99 nama ini, barang siapa yang menghafal 99 nama tersebut, maka dia akan masuk surga. Demikian jawaban yang ringkas yang bisa saya jawab, wallahu alam. Dan lebih lanjutnya, atau jika ingin dilihat lebih luas pembahasan ini, bisa dilihat kitab Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Muthla fil Asma'i was Sifat, Qawaidul Muthla. Kemudian kita lanjutkan, wa huwa aslu asma'illahi azza wajal, dan lafzul jalalah Allah itu merupakan asal atau nama yang paling khusus. Asal nama Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah Allah. Dan nama ini tidak boleh digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui pada pertemuan yang lalu, bahwa nama-nama Allah itu ada dua. nama-nama Allah yang khusus untuk Allah yang tidak boleh dinamakan kepada selainnya. Kemudian nama-nama yang kedua adalah nama-nama yang tidak khusus untuk Allah, boleh dinamakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala ya'ti wa li hadza ta'ti al-asma'u tabi'atan lahu wa la ya'ti tabi'an lil asma'i illa fi ayatin wahidah. Oleh karena itu seluruh nama selain Allah Subhanahu wa taala wa li hadza ta'ti al-asma' tabi'ah. Oleh karena itu nama Allah itu dia hanya sebagai man'ud, dia bisa sebagai man'ud, tidak boleh menjadi na'at. Maksudnya dalam bahasa Arab, jadi bahasa Arab, jika kita telah belajar bahasa Arab maka kita akan tahu na'at dan man'ud. Na'at man'ud, na'at itu yang mengikuti, man'ud yang diikuti. Seperti Muhammadun al-kabiru dorobani. Muhammad yang besar, man'ud. Al-kabiru, na'at. Al-kabiru mengikuti Muhammad, mengikuti Muhammad al-kabiru. I'rab dia mengikuti Muhammad, jadi na'at. Nama Allah itu tidak boleh menjadi na'at. Jadi Allah, lafzul jalalah Allah itu tidak boleh dia menjadi na'at, akan tapi dia menjadi man'ud. Lafzul jalalah Allah itu dia hanya menjadi man'ud, tidak boleh dia menjadi na'at. Muhammad al-kabiru durbani misalnya, Muhammad al-kabiru, Muhammad yang besar memukulku. Muhammadun di situ mubtada, al-kabiru na'at ke mubtada, na'atnya Muhammad. Muhammad ini sifatnya besar, sifatnya Muhammad besar. Dorobani khabarnya. Intinya nama Allah Subhanahu wa taala, lafzul jalalah Allah itu tidak menjadi man'ud, tidak boleh menjadi man'ud. Tidak boleh. Ar-Rahmanu Allahu, akan tapi Allah Ar-Rahman. Artinya tidak boleh kita jadikan Allah itu man'ud. Kita sebutkan nama-nama Allah Ar-Rahmanu Al-Quddus Was-Sami'u Al-Basiru Allahu. Tidak, akan tapi kita kedepankan Allah, Allah yang paling depan. Allah yang paling depan, kemudian nama-nama selain Allah itu setelah setelah lafzul jalalah Allah dijadikan di akhir, setelah Allah. Bagaimana dalam surat Al-Hasyr, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Perhatikan disebutkan huwallahu, dialah Allah yang la ilaha illa huwa. Al-Maliku, Al-Quddusu, As-Salamu, Al-Mu'minu. Kemudian disebutkan rentetan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mana itu disebutkan setelah lafzul jalalah Allah. Oleh karena itu lafzul jalalah Allah dia tidak boleh menjadi man'ud, tidak boleh menjadi man'ud yang mengikuti, akan tapi dialah yang diikuti. Ini maksudnya. Wala ya'ti tabi'an lil asma'i illa fi ayatin wahidah. Dan lafzul jalalah Allah itu di dalam Al-Qur'an tidak pernah ada sebagai man'ud kecuali dalam satu ayat. Itu pun bukan man'ud. Jadi tidak ada dalam Al-Qur'an ini nama Allah yang sifatnya man'ud, yang mengikuti. Jadi nama-nama selain Allah disebutkan terlebih dahulu, kemudian Allah disebutkan terakhir. Seperti Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, Al-Quddusu, Allahu. Bukan, akan tapi kita mengedepankan Allahu, Ar-Rahman. Demikian. Dalam Al-Quran tidak pernah ada ayat yang mengakhirkan Allah. Jika kita menjawab innallaha ghafurur rahim, innallaha sami'un basir, wallahu syadidul iqab. Perhatikan semuanya yang paling dikedepankan, yang paling didahulukan adalah Allah. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah adalah zat yang sami', dan yang mendengar. Sami' merupakan nama Allah, Basir juga merupakan nama Allah, akan tapi Allah yang lebih dikedepankan. Sami' Basir sebagai man'ud. Kalau Allah tidak boleh menjadi man'ud dia. Tidak mungkin innas sami' al basir, innas sami' al basir Allah. Tidak seperti itu. Jadi mesti Allah itu sebagai na'at. Mesti apa? Man'ud. Yes. Jadi lafzul jalalah Allah itu mesti harus sebagai man'ud yang diikuti. Afwan tadi kalau misalnya ada yang salah salah ucap. Jadi lafzul jalalah Allah itu harus sebagai man'ud, tidak boleh menjadi na'at. Na'at itu yang mengikuti, man'ud yang diikuti. Jadi lafzul jalalah Allah itu hanya sebagai harus menjadi man'ud yang diikuti. Tidak boleh menjadi na'at, tidak boleh menjadi na'at yang mengikuti. Jadi na'at itu yang mengikuti, kalau man'ud yang diikuti. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ila siratil azizil hamidi Allahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah berfirman dalam surat Ibrahim, ila siratil azizil hamidi Allahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Perhatikan di situ ayat pertama, ila siratil azizi al hamidi. Al aziz nama Allah, al hamid nama Allah. Kemudian ayat kedua, Allah menyebutkan nama Allah. Di situ Allah secara zahir, secara tampak, secara zahir dia terlihat sebagai na'at. Dia terlihat sebagai na'at, akan tapi hakikatnya dia bukan na'at. Jadi perhatikan ayat itu, ila siratil azizil hamidi Allahi, ila siratil azizi al hamidi Allahi. Allah menjadi na'at di satu ayat ini. Akan tapi para ulama menjelaskan bahwa Allah di sini bukan na'at. Allah di sini bukan na'at. Dia sebagai badal. Dia sebagai badal. Ini ilmu bahasa Arab lagi. Badal. Apa itu badal? Yaitu pengganti. Jadi bukan na'at. Bukan yang mengikuti nama sebelumnya. Akan tapi dia sebagai badal. Badal itu sama seperti na'at. Dia mengikuti yang diganti tersebut. Seperti hadza akhu Muhammadin, hadza akhu Muhammadin, hadza akhu Muhammadin. Ini saudaranya Muhammad. Hadza akhu Muhammadin. Akhu ini dia badal. Akhu di sini badal. Dia mengganti, dia sebagai mengganti hadza. Jadi ini sudah cukup kita mengatakan ini, badal itu yang menggantikan anak. Belum bisa datangkan contohnya sekarang. Akal turrogifa suluthahu. Akal turrogifa ini dalam badal juga. Akal turrogifa suluthahu. Akal tu saya makan, arrogifa maf'ul bih. Arrogifa maf'ul bih, yaitu roti. Saya makan roti, suluthahu. Sulutha sepertiganya. Sulutha di sini mengikuti roti dalam i'rab, tapi dia bukan na'at, dia badal. Dia badal. Akal tu saya makan roti sepertiganya. Sepertiganya ini thuluthahu. Di sini dalam kaidah bahasa Arab, dalam kaidah nahu, dia sebagai badal, bukan sebagai na'at, bukan sebagai na'at. Jadi lafzul jalalah dalam ayat ini, kita kembali kepada permasalahan lafzul jalalah Allah itu dalam ayat ini terlihat sebagai na'at, akan tapi tidak. Dia hakikatnya adalah badal, pengganti, bukan sebagai yang mengikuti, bukan sebagai yang mengikuti. Lianna jami'al asma' innama takunu tabi'atan lihadzal ism al-'adzim. Karena seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya mengikuti nama Allah yang lafzul jalalah ini. Sifatnya mengikuti nama Allah yang lafzul jalalah yaitu Allah. Jadi ini yang berkaitan dengan faedah yang berkaitan dengan lafzul jalalah Allah. Jadi lafzul jalalah Allah itu tidak boleh menjadi na'at, dia hanya menjadi man'ut yang diikuti. Demikianlah, sudah lewat waktu. Sampai di sini, mudah-mudahan pelajaran ini bisa memberikan manfaat bagi kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.